wajib. Mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib. Tapi Nabi, tapi tadi Nabi berkata kepada orang itu, apakah engkau sudah sholat? Belum. Kata Nabi, sholat. Dan Nabi melanjutkan khutbahnya. Kalau khutbah saja seseorang boleh meninggalkannya dengan meninggalkan sejenak mendengarkannya dengan cara sholat, tentu azan min bagil aula lebih daripada itu. Jadi kalau Anda datang di hari Jumat, Anda terlambat, Anda ingin mendapatkan khutbah Jumat dengan sempurna, maka sholat walaupun mendengar azan. Bahkan sebagian ulama, Imam Ibnu Asir berpendapat boleh menjawab azan itu selesai sholat. Menjawab azan itu boleh dijawab selesai sholat dari awal sampai akhir. Tidak mesti ketika takbir kemudian langsung dijawab, tidak. Waduh. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanallahi wa bihamdihi syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.